suku ketan ning prapatan balikan ning makan podo karo mengencengan ngetan adela pasar baru, pacar menghilang, cari yang baru. Ojo ngoso, cili atimu, masih banyak di luar yang tunggu. Hidup kudu dinikmati, jangan sampai kamu frustasi. Apa maneh sampai stres diri, gara-gara mantan kembali. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan podo karo mengencangan ngetan. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan podo karo mengencangan ngetan. Apa wis ra payu, apa wis ra laku, sampai-sampai kowe bunda pikirmu. Apa wis ra payu, apa wis ra laku, sampai-sampai bunda pikirmu. Pacar menghilang, cari yang baru. Ojo rosok,